بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-85 sampai 86. قال الله عز وجل وإسماعيل وإدريس وذا القفل dan ingatlah kisah Nabi Ismail, Nabi Idris dan Dzul Qifli alaihissalam. Kullum minas sabirin, semua termasuk golongan orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami memasukkan mereka dalam rahmat kami. Innahum minas salihin, sesungguhnya mereka termasuk golongan orang-orang salih. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay wadhkur ibadana al-mustafina wa anbiya'ana al-mursalina bi ahsani dzikri wa asni 'alaihim ablagha sana'i Ismail bin Ibrahim wa Idris wa dzul qifli. Nabiyina min anbiya'i bani Israel, kullun min haula'il madhkurin minas sabirin. Artinya, ingatlah hamba-hamba kami yang dipilih dan nabi-nabi kami yang diutus dengan penyebutan yang baik, pujilah mereka dengan pujian yang mendalam. Mereka itu adalah Nabi Ismail ibnu Ibrahim, Nabi Idris dan Dzul Qifli, nabi-nabi dari Nabi Bani Israel. Semua yang disebutkan tadi termasuk golongan orang-orang yang sabar. Wasabru wa habsun nafsi wa man'uha mimma tamiru bitab'iha ilaihi. Wahada yasmulu anwa as-sabri as-salasah. As-sabra ala ta'atillah. Was-sabra an ma'siyatillah. Was-sabra ala aqdarillah al-mu'limati. Fala yastahiqul abdu ismas sabri at-tam hatta yuwaffiya hadhi thalathah haqqaha. Fahaulail anbiya'u alaihimus salatu wassalam qad wasafahumullahu bis-sabri fadal annahum waffauha haqqaha wa qamu bima kama yanbaghi wa wasafahum aidan bis-salahi wa huwa yasmulu salahal qulubi bi ma'rifatillah wa mahabbatihi wal inabati ilaihi kulla waqtin wa salahal lisani bi ayyakuna atban min dhikrillah wa salahal jawarihi bistighaliha bi ta'atillah wa kaffiha 'anil ma'asi fa bisabrihim wa salahihim adkhalahum Allahu bi rahmatihi wa ja'alahum ma'a ikhwanihim minal mursalin wa asabahum thawabal 'ajila wal ajila walau lam yakun min thawabihim illa anna Allah ta'ala nawwaha bidhikrim fil alamin wa ja'alahum lisana sidkin fil akhirin laqafa bidhalika syarafa wa fadla. Sabar itu maknanya adalah menahan diri dari sesuatu yang secara tabiat menjadi kecondongan nafsu. Sabar ini mencakup tiga jenis kesabaran. Sabar dalam mentaati Allah. Sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Sabar menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Seorang hamba belum berhak mendapatkan status orang yang sempurna sabarnya sampai memenuhi tiga hak macam sabar tadi. Para Nabi alaihissalatu wassalam yang disebutkan tadi telah disifati oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwasanya mereka telah memenuhi hak-hak sabar itu. Melaksanakan kesabaran sebagaimana mestinya. Allah Ta'ala juga mensifati mereka sebagai orang-orang yang sholih. Mencakup kesolihan hati dengan mengenal Allah, mencintai Allah, selalu kembali ke jalan Allah setiap waktu. Mencakup juga kesolihan lisan, selalu basah lisannya dengan zikir kepada Allah. Mencakup juga kesolihan anggota badan. Dengan menyibukkan anggota badannya untuk mentaati Allah. Mencegah dari perbuatan maksiat. Maka dengan kesabaran dan kesolihan para nabi tadi. Allah Ta'ala memasukkan mereka di dalam rahmatnya. Dan Allah jadikan mereka bersama dengan saudara-saudara sesama Rasul. Allah membalas mereka dengan balasan dunia dan akhirat. Seandainya mereka tidak mendapatkan pahala seperti nabi-nabi yang lain, kecuali hanya disebut namanya yang baik di alam semesta dan selalu disebut dengan jujur dari lisan orang-orang yang belakangan, niscaya hal itu sudah cukup menunjukkan kemuliaan dan keutamaan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, dalam ayat yang ke-85 sampai 86 ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar kita mengambil ibrah dari kisah Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Nabi Zulkifli. Atas kesabaran dan kesolihan mereka. Baik. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Annal anbiya'a wa rusul wa bil khassah Ismail wa Idris wa Dzulqifli minasabirin wassalihin. Bahwasanya para nabi dan rasul terkhusus Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Nabi Zulkifli. Semuanya itu termasuk orang-orang yang sabar dan orang-orang soleh. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak sabar. Tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak soleh. Nah, semuanya sabar, semuanya soleh. Itulah sebabnya mengapa Allah Ta'ala mengangkat mereka sebagai Nabi dan Rasul. Athaniyah. Ikhtalafa al-mufassirun. Fi Dzulqifli hal kana nabiyan am la, ikhtalafa al mufassirun fi Dzulqifli hal kana nabiyan am la. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang status Dzulkifli. Apakah beliau ini nabi atau bukan? Ala qaulaini. Terbagi menjadi dua pendapat. Al-awwal annahu rajulun salih ghairu nabiyyin. Qalahu Abu Musa al-As'ari wa Mujahid. Pendapat yang pertama, beliau itu adalah laki-laki yang saleh, bukan nabi. Pendapat ini adalah pendapatnya sahabat Abu Musa al-As'ari dan Imam Mujahid. Naam. Disebut Dzulkifli karena ditugasi oleh nabi saat itu, wallahu ta'ala a'lam siapa nabinya, untuk mengurusi kaumnya dan menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dikenal dengan nama Dzulkifli. Asani annahu kana nabiyan. Qalahu al-Hasan wa Atha. Pendapat yang kedua bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Ini adalah pendapat Al-Hasan dan atau rahimahumullah. Baik, kalau kita tadi membaca tafsir As-Sa'di, maka sepertinya beliau dalam tafsirnya condong ke pendapat yang kedua. Nabi Jina min Ambiya Ibani Israel. Mereka semua ini, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli adalah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Baik. Asalisa. Anna sabra salah satu anwa'in, salah As-sabru ala ta'atillah. Was-sabru an maksiatillah. Was-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Al-faidatu arabiyah. La yastahiqqul abdu ismas sabri at-tam hatta yuwafiya hadhi thalatha haqqaha. La yastahiqqu al-abdu ismas sabri at-tam hatta yuwafiya hadhi thalathata haqqaha. Seorang hamba tidak berhak mendapatkan gelar sebagai orang yang sempurna kesabarannya sampai memenuhi tiga jenis kesabaran tadi. Baik. Al-faidatu al-khamisah. Anna salaha salah satu anwa'in. Salahul qulubi. Bima'rifatillah wa mahabbatihi wal inabati ilaihi kulla waqtin. Wa salahul lisan. Bi ayyakuna abban min dhikrillah. Wa salahul jawarih bistighaliha bita'atillah wa kaffiha alil ma'asi. Kesolihan itu ada tiga macam. Yang pertama, kesolihan hati. Orangnya mengenal Allah dengan baik, mencintai Allah, dan selalu kembali ke jalan Allah setiap waktu. Yang kedua, kesolihan lisan. Lisannya selalu basah, digunakan untuk berzikir kepada Allah, termasuk dipakai untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dan yang ketiga adalah kesolihan anggota badan. Menyibukkan dirinya dengan mentaati Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, al-fa'idah itu as-sadisah. La yastahiqqul abdu ismas salahi at-tam hatta yuwafiya hadhihi salasah haqqaha. Seorang hamba tidak berhak disebut sebagai orang yang sempurna kesolehannya sampai dia memenuhi tiga macam kesolehan tersebut. Nah, al-fa'idatu as-sabi'ah. Anna Allah Ta'ala adkhala as-sabirina was-salihina fi rahmatihi. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang soleh ke dalam rahmatnya. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, fi hadhihi rahmah thalathatu anwa'. Fi hadhihi rahmah thalathatu apa ini? Aqwal. Ya. Fi hadhihi rahmah thalathatu aqwalin. Ahaduha annaha al-jannah. Qalahu Ibnu Abbas. Wasani an-nubuwah. Qalahu Muqatil. Wasalis an-ni'mah wal-muwalatu. An-ni'mah wal muwalatu. Hakahu Abu Sulaiman ad-Dimaski. Hakahu Abu Sulaiman ad-Dimaski. Mengenai rahmat Allah yang dimaksud, ada tiga pendapat. Yang pertama adalah surga. Berarti Allah memasukkan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang soleh ke dalam rahmatnya, yakni surganya. Ini pendapat Ibnu Abbas. Yang kedua adalah an-nubuwah, kenabian. Berarti Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang sabar dan orang yang soleh, dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang diangkat sebagai nabi dan rasul, atau dia diangkat sebagai nabi dan rasul. Nah, jadi dijadikan sebagai nabi atau dikumpulkan dengan para nabi. Ini pendapat Muqatil. Pendapat yang ketiga, rahmatnya Allah ialah nikmat dan perlindungan. Jadi Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang sabar dan yang sholih di dalam nikmatnya dan perlindungannya. Nah, maka tidak ada yang rugi, ya, jika menjadi orang yang sabar dan yang sholih. Nas'alullah Ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum min as-sabirin was-salihin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ustaz, kapan liburan semester? Sampai kapan liburannya? Kami menunggu kabar. Taib. Semester ganjil, insyaallah rapotannya pagi hari, santak semua lembaga, MTA, MTQ, MTS, Sabab, TN. Hari Kamis pagi, jam terserah masing-masing. Yang penting pagi, ya. Hari Kamis, tanggal 26 September. 26 September. Sekarang tanggal berapa? 11 Agustus. Nah, kurang satu bulan sedikit, ya. Nah, kurang satu bulan sedikit kalian rapotan, ya. Setelah rapotan, boleh pulang. Langsung. Tidak nunggu Jumatnya. Kamis, langsung angkat kaki. Pulang, ya. Nah, ya sudah, liburan dimulai. Barakallahu fikum. Sampai kapan para santri sudah bisa menikmati liburan, ya? Sampai hari Kamis tanggal 17 Oktober. 17 Oktober, ya. Dan sudah harus kembali ke pondok hari Jumat tanggal 18 Oktober untuk bersih-bersih, menata kembali barangnya. Hari Sabtu sudah mulai kembali kegiatan belajar mengajar. Sudah. Jangan salah informasi, ya. Nah, liburannya sampai Oktober, hari Kamis, tanggal 17 Oktober, ya. Kalau memang masih belum mau kembali, enggak apa-apa. Jumat harus sudah kembali, ya. Nah, Kalau masih malas kembali, sebaiknya enggak usah kembali. Nah, baik. Karena kita sudah berusaha ya untuk disiplin, maka mari kita menjadi orang-orang yang sholih. Disiplin dalam kebaikan. Nah, ya. Taklim itu ibadah apa enggak? Ibadah ya. Nah, belajar lima agama itu ibadah apa enggak? Ibadah ya. Maka jangan bermalas-malasan ya. Nah, semangat untuk belajar. Baik, berarti kalau di total itu liburan kalian sudah 20 lebih ya hari. Nah, dah dianjurkan pulang ya. Tidak dianjurkan enggak pulang. Yang ternyata memang enggak pulang, insyaallah dipekerjakan. Diminta ta'awunnya untuk kerja bakti, entah ngecat masjid atau apa ya. Nah, pokoknya daripada nganggur ya, pakai kerja. Nah, kalau memang kalian takut nukang dan muli, pulang. Tapi kalau kalian lebih baik nukang dan muli daripada pulang, gak usah pulang ya. Nah, ya, tapi sebaiknya pulang ya, untuk mengobati rasa kangen dan rindu sama keluarga ya. Nah, supaya kalian bisa memberi manfaat keluarga kalian yang di rumah ya. Ingat, sebelum pulang cukur yang rapi ya, kukunya dipotong, rambutnya dicukur yang bagus, jangan kozak ya. Nah, sekalian gundul daripada nanti ternyata bawa kutu dari pondok ke sana. Nah, mending gundul ya. Nah, nanti keluarganya komplain gara-gara datang rumahnya banyak kutunya. Gundul berarti ya, jangan kozak. Baik, penampilannya yang sopan ya. Nah, supaya orang tuanya senang ya. Baik, barakallahu fikum. Adapun imtihan semester itu akan diumumkan oleh mudir masing-masing lembaga ya. Berarti enggak jauh dari liburan. Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli. Kok bisa dikatakan Nabi Bani Israel? Bukankah Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub? Kalian teliti ya. Nah, ini saya cuma baca tafsir As-Sa'di ya. Nabi Yina min Ambiya'i Bani Israel. Ya, saya enggak masang di dalam faedah ya. Nah, berarti kalian mengkritik tafsir As-Sa'di. Nah, berarti butuh menelaah penelitian yang lebih mendalam ya. Nah, kalian telah mengkritik As-Sa'di rahimahullah ya, dalam tafsirnya ya. Jangan bilang untuk aku semua mengatakan begitu, jangan, aku cuma baca kok ya, begitu. Jadi ana juga gak bisa menjawab, saya cuma baca ya. Nah, jadi kalian teliti kembali, cek kembali ya, supaya kalian bisa ngasih taklik ya. Nah, ala tafsir As-Sa'di. Nah, tapi harus benar, jangan akal-akalan ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi tidak saya jawab karena saya tidak harus menjawab. Yang menjawab saya As-Sa'di harusnya ya. Beliau sudah meninggal. Rahimahullah. Jadi kalian yang harus meneliti kembali tentang masalah ini, dan itu adalah sebuah pekerjaan yang bagus ya. Nah, kalau ternyata dapat data ilmiahnya, terbukti bahwa mereka yang disebutkan tadi bukan nabinya Bani Israel. Ingat ya, nabinya Bani Israel bukan Bani Israel. Ada beda tipis-tipis ya. Nah, kalau Nabi Muhammad itu nabinya Bani Israel apa enggak? Nabi semua Bani ya, termasuk Bani Israel. Ya kan? Nah, bukankah Bani Israel keturunan Nabi Yakub? Iya, ini kan nabinya Bani Israel. Ngerti ya? Nabinya Bani Israel tadi belum tentu ada nabi Bani Israel itu harus dari kalangan Bani Israel. Mungkin juga ada yang dari luar Bani Israel. Itu adalah Nabi Muhammad itu ya. Nabi untuk semua umat, termasuk Bani Israel yang masih hidup pada zaman ini, wajib beriman kepada beliau. Nah, ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, bukankah Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub? Benar. Kok bisa Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Nabi Dzulkifli dikatakan sebagai nabinya Bani Israel? Maka ini perlu diteliti kembali. Kalau memang mereka itu termasuk Bani Israel, maka iya. Tapi kalau tidak termasuk dari kalangan Bani Israel, maka enggak salah, ya kan? Karena nabinya, nabi belum tentu dari mereka, ya kan? Dari luar mereka juga bisa. Nah, ini sementara ya keterangan masalah itu, karena tertulis dalam tafsir nabiyina min anbiya ibani Israel. Taib jazak buhair atas perhatiannya. Ingat ya, tadi liburan-liburannya ya, dicatat ya. Jangan sampai salah informasi ke orang tua. Kalian yang tertib, yang disiplin ya. Semoga barokah ilmunya. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.